jiwa raga kami. Indonesia jantung hati kami. Indonesia harga diri kami. Akan ku bela sampai mati. Allahul Kabir, Rabbuna al-Kabir, Qasadana al-Kabir, Dikulil Kabir, Kafan al-Kabir, Wanimal Kabir, Alhamdulillah. Indonesia kebangsaan kami, Indonesia kebanggaan kami, Indonesia tanah air kami. Akan ku bela sampai mati. Allahul Kabir, Rabbuna al-Kabir, Qasadana bangsa Indonesia, kami semua cinta Indonesia. Ayo bangkit wahai Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka. Allahul Kabir, Rabbun al-Kabir, Qasadan al-Kabir, Wajadan al-Kabir, Likulil Kabir, Rabban al-Kabir, Wanim al-Kabir, Alhamdulillah. Hidup berukun bangsa Indonesia, damai merdeka, Allahul Kabir, Rabbun al-Kabir, Qasadan al-Kabir, Wajadan al-Kabir, Likulil Kabir, Kaban al-Kabir, Wanim al-Kabir, Alhamdulillah. Ya Allah jaga negeri kami dari makar dan musuh kami, terimalah semboyan kami. Indonesia kebanggaan kami, merah putih bendera kami, NKRI harga mati. Allahul Kabir, Rabbun al-Kabir, Qasadan al-Kabir, Wajadan al-Kabir, Likulil Kabir, Kaban al-Kabir, Wanim al-Kabir.